بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari adab yang ketiga, yaitu apa kesimpulan dari adab yang ketiga ini? Alim. Hanya seorang mudaris atau seorang alim memberikan semangat kepada para talabah untuk betul-betul memperhatikan ilmu, bersemangat dalam berusaha mendapatkannya, dan menjadikan ilmu itu perkara yang senantiasa menjadi tujuan. Apa saja dia kerjakan hendaknya berhubungan dengan ilmu. Bagi itu mencari ma'isha atau yang lainnya, usahanya adalah untuk bisa tetap berada dan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, bukan malah sebaliknya. Baik. Sekarang kita masuk pada adab yang keempat. الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له ما يكره لنفسه. Adab yang keempat yang ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Dan terkhusus di sini bagi seorang alim, hendaknya dia mencintai untuk muridnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Baik itu pemahaman, hafalan, dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis, yaitu hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan ada pada dirinya. Jadi hatta yuhibba li akhi, maksudnya apa? Minal khair, sebagaimana diterangkan dalam apa? Dalam riwayat Abi Awanah. Yang kita Abi Awanah ini dinamakan apa dalam ilmu mustalah? Indah ya Alhamdulillah Mustakhraj. Ya, Mustakhraj ala sahih Muslim. Padanya banyak faedah-faedah tambahan penjelas. Nah, bahwasannya yang dimaksud la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair, berupa kebaikan. Ini sebagaimana kita suka kebaikan ada pada diri kita, maka juga kita suka kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada murid-murid kita. Dan tentunya seorang mudaris, seorang alim, alhamdulillah, sangat bahagia tatkala mendapati talib itu bisa melebihi dirinya, bisa melebihi dirinya, mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, dia bisa meluaskan ilmu yang ada pada dirinya dengan apa-apa yang telah dipelajari dahulu. Dan sebaliknya, wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan dia membenci pada muridnya apa-apa yang dia benci untuk dirinya sendiri dari kejelekan-kejelekan. Nah. Dan ini salah satu alamat keikhlasan dalam apa? Dalam tadris. Yang baiknya kita semua ikhwan fillah berusaha untuk mewujudkannya. Dalam semua kondisi, ketika kita mengajak saudara kita nah menyampaikan kebenaran, ya sebagai bentuk upaya kita cinta pada saudara kita itu kebaikan. Makanya bagaimana bisa kebaikan itu bisa diterima oleh saudara kita, kita berusaha sebaik mungkin menempuh jalan yang terbaik. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nasi ilayya law istata'tu alla yaqa'a dhubabu alayhi laf'altu. Ibn Abbas mengatakan, orang yang paling mulia di sisiku adalah teman-teman dudukku yang mereka melangkai pundak-pundak manusia untuk menuju ke arahku. Dalam artian, mereka-mereka yang betul-betul datang untuk mengambil ilmu dariku. Mereka adalah orang yang paling mulia di sisiku, kata Ibn Abbas. Seandainya aku mampu untuk seekor lalat tidak hingga pada dirinya, maka aku akan lakukan. Dalam artian, seandainya aku mampu untuk menahan agar jangan sampai ada seekor lalat yang hingga pada tubuh mereka-mereka itu, akan aku lakukan. Dalam artian, namanya seekor lalat hingga kan dibenci, ya, tidak suka. Sebagaimana nah, aku tidak suka ada lalat yang hingga di diriku, demikian pula aku akan berusaha mencegah jangan sampai ada lalat yang hingga pada naam mereka-mereka yang datang mengambil ilmu dariku. Atar ini bagus, tapi alhamdulillah pada sanadnya ada Isa ibn Musa, seorang yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wa fi riwayatin inna dhubaba la yaqa'u alayhi fayu'dhini. Dalam sebagian riwayat Ibn Abbas mengatakan, sungguhnya seekor lalat hingga pada dirinya, maka itu na'am menyakitiku. Dalam artian, aku pun tidak suka, aku terganggu tatkala ada seekor lalat hingga di diri para na'am talabahku, maka na'am aku berusaha untuk mengusirnya dan seterusnya, berusaha menghilangkan gangguan tersebut. Atar ini diriwayatkan oleh Al-Khatib pada sanadnya Syarik Al-Qadhi, nah, seorang yang dhaif. Qala wa yanbaghi an ya'taniya bi masalihi at-thalib. Dan sebaiknya dia memperhatikan kemaslahatan penuntut ilmu. Wa yu'amilahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi minal hanwi. Dan hendaknya dia bermuamalah atau mensikapi dan talib dan dengan apa? Sikap sebagaimana dia mensikapi anak-anak dia yang paling dia apa? Paling dia muliakan dari sisi kasih sayang wasyafaqati alai na'am, dan juga belas kasih wal ihsan ilai, dan apa? Perbuatan ihsan kepadanya, wasabri ala jafa, dan sabar atas apa? Atas kekurang ajaran, karena sebagian talib kurang ajar, sebagian talib mungkin dan tidak memiliki adab sabar. Rubama waqa'a minhu, terkadang na'am mencela dirinya na'am, wa naqasa la yakadu yakhlu al-insanu minhu. Layakadu yakhlul insanu anhu. Kok ada wawunya? Tempat cetakan lain ada wawunya enggak? yang memiliki rubama waqa'a minhu naqsun. Apa subhanah cetakan lain? Hah? Wa naqsun. Baik. Rubama waqa'a minhu wa naqsun la yakadu yakhlul insanu anhu. Baik, ini berarti wa munyafil. Naam. Bagusnya diberi koma di sini. Rubama waqa'a minhu. Diberi koma ya. Sehingga tidak membingungkan ketika ingin memahaminya. Hendaknya wasabra ala jafa'in rubama waqa'a minhu. Baik, bersabar atas nah sifat kasar, kurang ajaran, dan bahkan mungkin terkadang apa? Murid ini mencela gurunya. Nah, mengkritik gurunya. Dan yang namanya nafsun, kekurangan, la yakadu yakhlul insanu anhu. Kekurangan itu hampir-hampir tidak ada seorang manusia pun yang apa? Yang terluputkan darinya. Baik. Wasu'i adabin fi ba'dil ahyan, dan bersabar atas buruknya adab pada sebagian keadaan. Wa yamsutu 'udrahu bihasabil imkan, dan berusaha untuk apa? Menghamparkan udzur, dalam artian memperluas udzur sesuai dengan apa yang dimungkinkan. Selama masih mungkin diberi udzur, beri udzur. Tapi terkadang kekhanifillah ada yang memang harus dipangkas ketika apa? Tidak memungkinkan lagi diberi udzur. Dan sisi kesabaran kekhanifillah memang betul-betul harus ada bagi seseorang yang ingin terjun dalam dakwah, ingin terjun dalam pengajaran, karena tanpa kesabaran tidak akan mungkin tercapai kebaikan. Nah, tidak akan mungkin tercapai kebaikan. Kita mengajari anak kita saja, anak kita, darah daging kita sendiri, kalau tanpa sabar tidak akan mungkin dapat. Apalagi mereka-mereka yang bermacam-macam tabiat, bermacam-macam latar belakang. Maka ini adalah butuh kesabaran yang kuat yang dalam menghadapinya, dan ta'awun dari semuanya. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassalam.